الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita telah melalui pada kesempatan yang telah lalu hadis yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, di mana hadis yang kedua tadi menjelaskan tentang keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya dengan menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa taala memilihkan bagi mereka suatu hari yang terbaik yang menjadi hari peribadahan mereka, yaitu hari Jumat. Adapun umat-umat yang lainnya tidak diberikan taufik untuk bisa memilih hari Jumat, sekaligus juga mereka diperintahkan untuk memilih sendiri, tidak seperti umat Islam yang dipilihkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada keutamaan bagi umat Islam yang telah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan hari Jumat sebagai hari peribadahannya. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya, hadis yang ketiga. Berkata al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi ta'liqan 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalamnya, yaitu di dalam kitab sahih, yang kemudian kitab sahih yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari, ta'liqan diriwayatkan secara ta'liq, yang nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan periwayatan secara ta'liq dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ahabbud dini ila Allahi al-hanifiyyatu as-samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama al-hanifiyyah as-samha, yang akan dijelaskan nanti masing-masing maksud dari dua kata ini, dua lafaz ini, yaitu al-hanifiyah dan as-samha. Qala, intaha, selesai penukilan hadis tersebut. Disebutkan atau dijelaskan hadis ini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, qala hafizahullah, qawluhu, perkataan beliau yaitu mu'allif, penulis kitab ini yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa fihi, dan di dalamnya, ay fi sahihil Bukhari, yang dimaksud adalah di dalam sahih al-Bukhari. Qala ta'liqan, secara ta'liq, apa yang dimaksud secara ta'liq? Qala al-mu'allaq huwa alladhi yadhkuruhu al-Bukhari biduni sanad. Al-mu'allaq atau hadis yang diriwayatkan secara ta'liq, yaitu hadis yang disebutkan oleh al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya biduni sanad, tanpa ada sanad. Di mana al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana para ahli hadis yang lainnya seperti al-Imam Muslim, juga al-Imam Abu Dawud atau al-Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka selalu menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka hadis beserta sanadnya. Maksudnya dia atau seorang penulis hadis tersebut mendengar dari fulan, yang fulan tersebut mendengar dari fulan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad. Namun di situ dalam kitab Sahih al-Bukhari ada riwayat-riwayat yang disebutkan tanpa sanad. Dan ini riwayat yang seperti ini hadisnya disebut al-mu'allaq, dan cara periwayatannya disebut ta'liq. Jadi ketika disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tadi, wa fihi ta'liqan, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dengan cara ta'liq, yaitu bahwasanya disebutkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari namun tanpa sanad. Ya, namun tanpa sanad. Maka apakah hadis tersebut bisa dikatakan sahih ketika diriwayatkan tanpa sanad? Akan disebutkan pembahasannya setelahnya oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala wa huwa ala qismain. Al-mu'allaq tersebut ada dua jenis. Mu'allaqun majzumun bihi. Mu'allaq yang dipastikan oleh al-Imam al-Bukhari. Apa maksud dipastikan? Disebutkan dengan lafaz pemastian bahwasanya ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau seperti dalam hadis ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, ini pemastian. Ya. Ini jenis yang pertama, dipastikan bahwasanya ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang seperti ini biasanya adalah hadis yang sahih. Ya. Bagaimana bisa dinyatakan sahih kalau tidak ada sanadnya? Dilihat kepada kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya. Biasanya yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq akan disebutkan pula oleh para imam yang lainnya atau sebagian dari imam-imam yang lainnya dalam kitab-kitab mereka dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada sanadnya, tidak bisa dipastikan sahih atau dhaif, namun dalam kitab yang lainnya ada sanadnya. Ya. Maka bisa dicek ini sahih atau dhaif. Nah, kalau jenis yang pertama tadi yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan pemastian, qala, Rasulullah SAW telah berkata, ya, maka biasanya adalah hadis yang dianggap oleh al-Imam al-Bukhari sebagai hadis yang sahih sebetulnya. Ya. Maka ini jenis yang pertama. Nu'allaq majzumun bihi. Qala Syekh Shalal Fauzan ay ala sabilil jazm. Yaitu disebutkan dengan cara pemastian. Ya. Bukan dengan sighah atau lafaz penyebutan yang terkandung padanya keraguan. Ya. Kalau disebutkan dengan qila misalnya, dikatakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, ya, maka ini adalah suatu hadis yang kemudian diriwayatkan bukan dengan jazm, bukan dengan pemastian. Ini jenis yang kedua. Qala wa mu'allaqun ghairu majzumun bihi. Ya, hadis mu'allaq yang tidak diartikan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan lafaz qila biasanya dikatakan, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan seperti itu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, ya. Jadi tidak dipastikan bahwasanya itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau biasanya mengatakan qila, dikatakan, telah dikabarkan, ya. Katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata seperti ini. Nah, ini ghairu majzumun bih, tidak dipastikan kesahihannya, ya, atau tidak disebutkan secara pasti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Ya, jadi perbedaannya antara jenis yang pertama dan jenis yang kedua yaitu pada lafaz di mana Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis tadi. Ya, kalau lafaz pada jenis yang pertama, ya, disebutkan secara pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang seperti ini. Ya. Adapun pada jenis yang kedua disampaikan dengan lafaz yang mengisyaratkan adanya keraguan. Apakah betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu ataukah tidak? Yang seperti ini biasanya dhaif, ya. Namun tentu masih harus dilihat lagi kepada sanadnya pada kitab-kitab hadis yang lainnya. Qala Syekh Shalal Fauzan wa qad hasara al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah al-mu'allaqat atau al-mu'allaqat allati fil Bukhari. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah mengumpulkan riwayat-riwayat mu'allaq yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa dzakara asanidaha fi kitabin sammahu Taghliqut Ta'liq. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan sanad-sanadnya dalam suatu kitab yang beliau namakan Taghliqut Ta'liq. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar ketika melihat Al-Imam Al-Bukhari, ya, banyak menyampaikan hadis, ya, dengan cara ta'liq. Dan tentu saja kebanyakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari ada sanadnya. Ya, tapi ada juga banyak di antara hadis tersebut, ya, bukan sebagian besar, ya, enggak pula sampai setengah, ya, termasuknya sebagian kecil, namun lumayan banyak. Dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, kemudian disebutkan sanad-sanadnya. Dari mana sanad-sanadnya? Seperti yang kita sebutkan tadi, dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, jadi beliau menelaah. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan hadis ini secara ta'liq. Ya, coba dilihat di kitab-kitab yang lainnya, di mana ada hadis yang seperti ini lafadznya. Ya. Bisa jadi ada di dalam kitab Sahih Muslim misalnya, atau di dalam kitab Sunan Nabi Dawud, ya, atau Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lainnya. Dalam kitab yang atau dikumpulkan hadis-hadis tersebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab yang dinamakan dengan Taghliqut Ta'liq. Taghliq itu apa? Menutup. Adapun ta'liq itu apa? Menggantung sebetulnya. Ya. Jadi menutup sesuatu yang digantungkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Disambung sanadnya. Sebagaimana yang akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, qala ay dzakara al-asanid allati 'allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha. Yaitu bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan sanad-sanad yang Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkannya secara ta'liq, ya, tanpa ada sanad. Ya. Maka di dalam kitab Taghliqut Ta'liq dikumpulkan dan dicari sanadnya. Kemudian dihukumi, ya, apakah sanad tersebut sahih ataukah dhaif. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, ya, belum tentu sahih, ya. Sebagian sahih, sebagian dhaif. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad-sanadnya, ya, maka ini adalah hadis-hadis yang diyakini oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis-hadis yang sahih. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi qala, bahwasanya beliau bersabda, ya, dijelaskan oleh beliau Syekh Shalal Fauzan, hadza min at-ta'liq al-majzum bih. Ini termasuk ta'liq yang dipastikan, ya, penyebutannya dengan pemastian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, bukan sekedar dikatakan atau katanya, namun betul-betul dinyatakan dengan lafaz yang tidak mengandung keraguan padanya. Ya, berarti ini jenis yang pertama yang biasanya sahih, ya, dan memang hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Albani mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar menghasankan hadis ini dalam kitab Tamamul Minnah. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka dalam hadis ini apa kandungannya? Bahwasannya agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hanifiyyatus Samha. Maka apa itu Al-Hanifiyyatus Samha? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala setelahnya. Al-Hanifiyyatus Samha, Al-Hanifiyyah yakni Millata Ibrahim, ya. Yang dimaksud dengan Al-Hanifiyyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim, ya. Wasamhah yakni as-sahlah, dan yang dimaksud dengan as-samhah yaitu as-sahlah yang mudah. Jadi al-hanifiyah as-samhah itu agamanya Nabi Ibrahim, ya, yang di dalamnya terdapat syariat yang mudah untuk dijalankan. Inilah al-hanifiyah as-samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan beberapa ayat yang menyangkut tentang agamanya Nabi Ibrahim. Di antaranya surat An-Nahl ayat yang ke-120. Qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ya, apa itu ummah? Imam yang diteladani, yang diikuti. Qanitan lillah, yang taat beribadah kepada Allah, ya, rajin dan giat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hanifan, dan juga dulu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif akan dijelaskan nanti oleh Syekh Shalal Fauzan. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan bahkan beliau adalah seorang yang berlepas diri dari kaum musyrikin pada zaman beliau, bahkan berlepas diri dari orang tuanya sendiri yaitu Azar, bapaknya sendiri yang merupakan pembuat patung, yang membuat berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian disebutkan ayat selanjutnya, ayat An-Nahl ayat yang 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang beliau adalah seorang yang hanif. Maka ini perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Berarti agamanya Nabi Ibrahim adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal tauhidnya. Ya. Dalam hal kemudahannya. Nah, maka inilah agamanya Nabi Ibrahim adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus itulah agama kita. Ya. Maka ketika dikatakan ahabbud dini ilallah al-hanifiyyatus samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samhah, ya, berarti agama yang paling dicintai oleh Allah yaitu agamanya Nabi Ibrahim sekaligus agamanya Nabi Muhammad, dan itulah agama yang kita berada di atasnya, agama Islam. Inilah al-hanifiyah as-samhah. Kemudian disebutkan ayat yang ketiga, ayat surat An-Nisa ayat yang ke-125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Dan siapakah yang paling baik agamanya dibandingkan dengan orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ya, ikhlas kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam peribadahannya kepada Allah dan juga dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia berbuat ihsan. Kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agamanya Ibrahim, yang Ibrahim adalah seorang yang hanif, ya. Jadi dalam tiga ayat ini disebutkan bahwasanya Ibrahim adalah seorang yang hanif, maka agamanya dinamakan dengan al-hanifiyah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti al-hanifiyah tersebut. Maka apa itu al-hanif? Disebutkan selanjutnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala al-hanif wal muqbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwa. Maka al-hanif yaitu seorang yang menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah. Yaitu intinya mengikhlaskan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari peribadan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-hanif, ya. Seorang yang lurus agamanya dan seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak beribadah kepada yang selain Allah namun hanya beribadah kepada Allah saja. Qala fa Ibrahim alaihi salam kana muqbilan ala Allah mu'ridan amma siwah min al-khalqi. Maka Ibrahim, ya, dahulu beliau alaihi salam adalah seorang yang memang, ya, murni menghadapkan wajahnya kepada Allah, hanya ingin menuju dan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah dari kalangan makhluk-makhluknya. Inilah Nabi Ibrahim. Qala wal hanifiyah, adapun al-hanifiyah millatu Ibrahim alaihi salam, itu agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disebut sebagai al-hanif dan agamanya disebut dengan al-hanifiyah, ya, dikarenakan disebutkan kepada beliau Nabi Ibrahim, ya, seorang yang hanif. Qala wa hiya millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan al-hanifiyah tersebut adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Berarti agama Islam ini. Kemudian disebutkan ayat pada surat Ali Imran ayat yang ke-67, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, agamanya Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi, wala Nasraniyan, dan bukan pula agama Nasrani, bukan seorang Nasrani, seorang pengikut agamanya orang-orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi dahulu beliau adalah seorang yang hanif, seorang muslim, ya. Dikarenakan agama rasul secara keseluruhan yaitu dikatakan sebagai agama Islam secara umum, adapun Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Maka beliau adalah, yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Qala wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala Syekh Shalal Fauzan al-Yahud da'u anna Ibrahim Yahudiyan, anna Ibrahim Yahudiyun. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan dan mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, ya. Ma'anna at-Taurat ma unzilat ila min ba'dihi. Padahal kitab Taurat itu tidaklah turun kecuali setelah zamannya Nabi Ibrahim, ya. Artinya bagaimana dikatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi, ya. Padahal kitab sucinya orang-orang Yahudi yaitu Taurat itu saja turunnya setelah masa Nabi Ibrahim, ya. Bukan pada atau bukan sebelum masa Nabi Ibrahim, ya. Kalau kitab Taurat turunnya sebelum masa Nabi Ibrahim, mungkin bisa jadi, ya, walaupun harus dicek lagi bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi, bisa diklaim seperti itu ya oleh orang-orang Yahudi. Tapi di sini yang faktanya apa? Faktanya adalah Nabi Ibrahim ya ada di muka bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru setelahnya turun kitab Taurat ya, yang merupakan kitab sucinya orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin kemudian Nabi Ibrahim dikatakan sebagai seorang Yahudi? Qala faqad unzilat ala Musa alaihi salam. Maka kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa, Nabi Musa alaihi salam. Wa bainahu wa baina Ibrahim muddatan atau muddatun tawilah. Dan antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim ada masa yang panjang, yang jaraknya panjang. Siapa yang terlebih dahulu? Itu Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Musa adalah termasuk anak keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Ya. Di mana Israel yaitu Ya'qub. Ya'qub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak dari Ibrahim. Maka Nabi Musa adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Dan masanya jauh dari masa Nabi Ibrahim. Ya Musa jauh masanya dari masa Nabi Ibrahim. Qala wa kadzalika an-nasara qalu. Demikian pula orang-orang Nasrani mereka mengatakan inna Ibrahim kana nasraniyan. Maksudnya Ibrahim dahulu adalah seorang Nasrani. Ya. Wa ma ja'at al-yahudiyyah wa an-nasraniyyah illa min ba'dihi. Dan tidaklah datang agama Yahudi dan agama Nasrani kecuali setelah masanya Nabi Ibrahim. Ya. Di mana masa Nabi Isa setelah masanya Nabi Musa. Ya. Nabi Musa setelah masanya Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang merupakan nabinya kaum Nasrani setelahnya lagi, lebih jauh lagi. Ya. Maka secara keumuman agama Yahudi dan juga agama Nasrani itu masanya adalah setelah masa Nabi Ibrahim, bukan sebelum masanya Nabi Ibrahim. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi atau Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Tidak bisa dikatakan yang seperti ini dikarenakan ya, datangnya agama Yahudi dan datangnya agama Nasrani adalah setelah masanya Nabi Ibrahim, bahkan jauh setelahnya. Qala Allahu Subhanahu wa taala radda alaihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, yaitu dalam ayat yang kita sebutkan tadi surat Ali Imran, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Bukanlah Ibrahim itu adalah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, tidak mengikuti agama Yahudi dan tidak mengikuti agama Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif ya, seorang yang muslim. Agamanya adalah agama al-hanifiyah dan agamanya adalah agama Islam. Wa ma kana min al-musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala Syekh Shalal Fauzan fal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa hiya ahabbul adyani ila Allah, dan agama al-hanifiyah tersebut adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Fadalla ala anna al-islam huwa ahabbul adyani ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya agama al-hanifiyah tersebut adalah agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula umat Islam sebagai pengikut beliau diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Maka agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga dipegang oleh kaum muslimin adalah agama al-hanifiyatu samhah itu sendiri. Dan agama al-hanifiyatu samhah sesuai dengan hadis ini, ahabbud dini illallah, agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menunjukkan keutamaan Islam yang sesuai dan cocok dengan judul bab ini, bab tentang keutamaan Islam. Bahwasanya Islam adalah apa? Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itulah kesimpulan dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan membaca suatu asar yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan juga mengandung faedah yang begitu mendalam insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.